lintang sing ana ing wengi gawe kangen ati, ati sing tansah nandang kasmaran iki. Entahi esemu gawe bungahi atiku, mung sliramu pepucaning atiku. Ning awan katon netramu ing saben wengiku, kerasa ing sumiliri angin dalu. Siramu do kang mas sing tadi memani ing kalbu, mung siramu sing ana ning atiku. Sliramu ing angin tak titipne rasa kangen marang sliramu, nadyan batin pengen ketemu, amung bisa tansah nandang kasmaran iki. Entahi esemu gawe bungahi atiku, mung siramu pepucaning atiku. Halo. Hai Shafira, kamu lagi ngapain? Lagi mikirin seseorang nih. Seseorang siapa? Seseorang yang sekarang membuatku bahagia.